السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa melanjutkan kembali kajian kita pada salat maghrib ini, masih dengan kitab yang sama, pembahasan tentang al-kabair, dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar kita pelajari tentunya dalam rangka untuk kita meninggalkannya. Agama ini kaum muslimin terdiri dari dua hal. Yang pertama, al-amru, perintah, di mana kita diperintahkan untuk mengamalkannya. Yang kedua, an-nahyu, larangan, di mana kita diperintahkan untuk kita menjauhinya. Sebagaimana disebutkan al-Imam Ibnu Qayyim, al-amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu. Perintah dan larangan itulah wujud agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap kita harus siap diperintah lakukan apa yang Allah kehendaki. Setiap kita pun harus siap untuk dilarang, diperintahkan meninggalkan hal-hal yang dilarang. Sehingga kita belajar tentang hal ini dalam rangka ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu disebutkan oleh Hudzaifah bin Yaman, "Araftu syarr la li syarr walakin liatawakkihi an," atau kama qala, aku bertanya kepada Nabi tentang hal-hal yang buruk-buruk, bukan untuk aku amalkan, tetapi dalam rangka agar aku menjaga diri darinya. Atau salah satu di antara ucapan beliau terkenal, kanu annas yasaluna 'anil nabi 'anil khair. Manusia bertanya kepada Nabi tentang amal saleh, tentang ibadah, tentang kebaikan. Yas'alun, mereka bertanya kepada Nabi anil khair. Wa kuntu as'aluhu anisyar, adapun aku bertanya kepada Rasul tentang keburukan-keburukan. Makhafatan idrikani, karena aku takut kalau keburukan itu menimpaku dalam keadaan aku tidak tahu kalau itu adalah sebuah keburukan. Sehingga tidak tahu perintah, dia tidak bisa mengamalkannya. Tidak mengerti larangan, maka dia akan jatuh padanya dalam keadaan dia merasa itu sebab bukan sebuah hal yang dosa. Karena ketidaktahuan itu menyebabkan orang terjerumus. Karena itu di antara kitab yang ditulis oleh para ulama kita, ada yang berisikan tentang tauhid, membahas juga di dalam tentang lawannya, itu syirik, seperti kitab tauhid. Membahas juga kitab tentang ibadah, fikul ibadah. Ada juga kitab khusus tentang penyebutan hal-hal yang berkaitan dengan adzunub wal ma'asi, dosa dan kemaksiatan. Di antaranya adalah kitab kita ini, kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Al-Kabair banyak, diantaranya karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, menulis juga kitab Al-Kabair. Tetapi yang kita baca di kesempatan kita kali ini, di malam-malam seperti ini di masjid kita ini, adalah Al-Kabair karya Imam Adz-Dzahabi. Telah kita masuk pada beberapa pembahasan di dalam kitab ini. Telah masuk pada yang terakhir, Al-Kabiratu Al-Ishrun, dosa besar yang ke-20 yang berkaitan dengan Al-Qimar, perjudian. Pada pembahasan kita pada malam hari ini, kita menambah saja. Pembahasan kita lanjutan adalah Al-Kabiratu Al-Hadiyatu Al-Ishrun, dosa yang ke-21 berupa Qadhful Muhsanat. Kasful muhsanat, menuduh dengan tuduhan zina kepada wanita-wanita yang mereka menjaga diri dari perbuatan zina. Sebagaimana dulu terjadi tuduhan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dituduh oleh kaum munafikun melakukan perbuatan zina, padahal Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin adalah seorang wanita yang muhsanat, yakni afifat, menjaga diri dari melakukan hal itu. Hadirin yang dimuliakan, qadhful muhsanat disebutkan oleh para ulama, qadhful muhsanat, menuduh zina ini bukan hanya berkaitan menuduh terhadap seorang wanita, tetapi juga menuduh kepada seorang laki-laki. Jadi pembahasan ini bukan hanya menuduh wanita saja. Judulnya bukan hanya menuduh kaum wanita melakukan perzinahan. Menuduh kaum pria pun termasuk dari bagian yang diharamkan dalam syariat kita. Lebih khusus dalam pembahasan ini adalah menuduh perbuatan zina atau liwat, homo. Qadhful muhsanat dalam pembahasan kita dalam menuduh itu, walaupun yang namanya menuduh banyak sekali, menuduh perbuatan ini, menuduh perbuatan itu, menuduh mencuri, menuduh menipu, menuduh banyak sekali terjadi. Tetapi dalam pembahasan kita ini lebih khusus dalam hal yang berkaitan dengan tuduhan yang berupa perzinahan. Semisal orang mengatakan kamu pezina, laki-laki mau perempuan, ketika diarahkan ramyu bizina, dituduhkan, dilemparkan kata-kata ini kepada seseorang, padahal orang tersebut bukan pezina dan dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka dia akan mendapatkan hukuman fid dunya dan hukuman fil akhirah. Tidak bisa mendatangkan di arba'ati syuhud, 4 saksi, dia hanya menuduh saja. Kalau saksinya cuma 2 bagaimana? Tidak diterima. Karena Allah menyebutkan dalam ayatnya, nanti akan kita akan bacakan insyaAllah, bi arba'ati syuhada, dengan mendatangkan 4 saksi. Kalau tidak, dia mendapatkan hukum had fid dunya. Dan na'udzubillahi min dzalik, dia mendapatkan hukuman fil akhirah. Hadirin yang dimuliakan, sebelum kita masuk ke bab ini, kita akan sampaikan sebagai mukaddimah, dan ini disebutkan oleh para ulama kita di antaranya Syekh Bin Baz dan yang lainnya, Syekh Ibnu Taimin. Di kenapa atau apa sebabnya hal ini menjadi sebuah pembahasan yang serius? Karena dalam rangka untuk mencegah terjadinya perusakan nama baik yang berupa tuduhan serampangan, di mana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan semua bentuk kedzaliman. Inni haramtu dzulma nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu ya ibadi wa hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan perbuatan kedzaliman atas diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram atas kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Kezaliman antara manusia dengan manusia yang lain, orang dengan orang lain, itu tidak keluar dari tiga hal yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, tatkala Nabi Haji Wada, di hari itu di hari Arafah di bulan Dzulhijjah di tanah haram Makkah al-Mukarramah, Nabi menyebutkan, ketahuilah sesungguhnya darah-darah antar kalian, harta-harta antar kalian, dan kehormatan-kehormatan yang berkaitan dengan nama baik, haramun alaikum, itu semuanya adalah hal yang haram antar kalian. Yani hal-hal yang harus dimuliakan, dihormati, haram untuk dilanggar. Berkaitan dengan darah, langgarannya dalam membunuh atau menyakiti. Berkaitan dengan harta, menipu, mencuri. Berkaitan dengan a'rad, diantaranya menuduh saudaranya dengan tuduhan yang keji. Tuduhan itu sangat merusak kehidupan. Orang yang dituduh akan terasa sakit, dan yang menuduh dia akan, kalau seandainya berhasil tuduhannya padahal tidak benar, dia akan meraih apa yang dia inginkan dari dunia dan yang lainnya. Karena itu berhati-hati, lisan dijaga. A'rad wa kaum muslimin, nama baik atau kehormatan atau hal yang serupa dengan itu a'rad. Dosa yang berkaitan dengan a'rad sangat banyak. Namimah, ghibah, as-sabu wasyatam, mencela, menghardik, as-sukhriyah, merendahkan, istihza, menyepelekan. Ya, kafabil mar itsman ayyah karahul muslim. Cukup orang itu dikatakan dosa besar ketika seorang itu menuduh saudaranya dengan tuduhan yang jelek, menghina dan mencelanya, merendahkannya. Sibabul muslim fusuq, mencela orang yang muslim adalah bentuk kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah bentuk kekufuran. Sehingga banyak dosa yang berkaitan dengan ad-dima, darah, yang puncaknya adalah pembunuhan. Dan itu sekarang banyak sekali merebak di negara kita, berita pembunuhan, berita pembantaian, sampai satu keluarga dibunuh, wal'iyadu billah, sampai anak kecil pun dibunuh. Gampang sekali dosa ini dilakukan oleh manusia di sasa ini. Kemudian dosa yang berkaitan dengan harta banyak, demikian pula dengan dosa yang berkaitan dengan al-a'rad, nama baik. Yang dimaukan dengan mukaddimah awal ini adalah untuk kita semuanya berhati-hati. Karena tuduhan itu berkaitan dengan lisan, maka para ulama pun menasihatkan, kuf alaika hadha, jaga olehmu ini, lisan itu. Jangan serampangan ketika engkau tidak ada bukti, ketika engkau tidak melihat sendiri, jangan serampangan dengan menuduh fulan wa fulan. Akan dituntut kelak nanti di yaumil qiyamah. Di antara dosa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan orang itu bangkrut kelak di akhirat, yang dikenal dengan hadithul muflis, hadis yang mengisahkan orang yang bangkrut kelak di akhirat. Siapa yang bangkrut? Ya'ti bi salatin wa siyamin wa zakatin wa jihadin. Yang bangkrut itu adalah orang yang datang nanti di yaumil qiyamah dengan membawa salat, yakni pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, pahala jihad, pahala-pahala yang banyak. Wa ya'ti qad syatama hadza, wa akala mala hada wa daraba hada wa stabdama hada wa qadhafa hada. Namun di samping dia datang kepada Allah dengan membawa pahala, dia membawa dosa juga. Dia datang dengan membawa dosa mencela si fulan. Dia datang dengan membawa dosa mengambil harta orang lain dengan zalim, menipu atau yang lainnya. Dia datang dengan pernah membunuh, atau dia sampai disebut wa qadhafa hadza, menuduh. Ini perbuatan yang menyebabkan bangkrut dosa sesama Bani Adam yang berkaitan dengan tiga hal di atas. Karena memang tidak ada yang lebih dari itu. Disebutkan dalam Syariatul Salihin Syekh Ibnu Taimin bahwa dosa antar manusia dengan manusia tidak lepas dari tiga tersebut. Berkaitan dengan fiddima, darah, amwal, harta, dan al-arad, nama baik. Di antara tuduhan yang membinasakan, Nabi menyebutkan istanibu sabil mubiqat, riwayat Imam Bukhari, jauhi oleh kalian tujuh hal yang membinasakan. Tujuh hal itu di antaranya Nabi menyebutkan qadful muhsanatil ghafilat, menuduh zina seorang wanita yang dia menjaga dirinya dari perzinaan, seorang wanita yang jauh dari amalan zina, wanita yang salihah, yang mukminah, dituduh dengan melakukan sebuah perbuatan yang keji, perzinaan. Hadirin yang kami muliakan, bab ini yang kita baca, kita masuk kepada kitab Al-Kabair. Bagi yang punya kitab silakan dilihat. Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan yang pertama dalam bab ini adalah surat An-Nur ayat yang ke-23 sampai ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum 'adzabun 'adzim." يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم أرجلهم بما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى berfirman, إن الذين يرمون, sesungguhnya orang-orang yang يرمون, يرمون dari kalimat rama, melemparkan apa ini maksudnya di sini, melemparkan tuduhan. Ayat ini lebih khusus berkaitan dengan tuduhan perzinaan atau homo, tuduhan melakukan homo. Dalam bahasa disebut dengan apa? Liwat. Perbuatannya kaum Nabi Lut yang ingkar dengan Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Mana orang yang melakukannya, hukum hadnya adalah dibunuh. Ya, hukum hadnya adalah dibunuh. Uqtulul fa'ilul maf'ul, kata Nabi. Bunuh pelakunya dan bunuh korbannya. Ketika mereka melakukannya dengan sukacita, maka dibunuh kedua-duanya. Bukan hanya pelakunya saja. Adapun kalau itu adalah an-mukroh, karena terpaksa dan sebagainya, itu perkara lain pembahasannya. Hadirin yang dimuliakan, ayat ini khusus berkaitan dengan qadhful muhsanat. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perzinaan, menuduh berbuat zina terhadap muhsanat, wanita-wanita yang afifat. Muhsanat artinya afifat, yaitu wanita-wanita yang menjaga diri dari perbuatan zina. Ghafilat, ghafilat arti asalnya adalah orang-orang yang lalai, yaitu orang-orang yang jauh dari perzinaan, tidak mendekati perzinaan. Ya, al-mu'minat, wanita-wanita yang mu'minat. Lu'inu fid dunya wal akhirah, mereka dilaknat di dunia dan dilaknat di akhirat. Apa makna dilaknat wahai kaum muslimin? Makna dilaknat ay at-tardu an rahmatillah, dijauhkan seseorang dari rahmatullah. Di dunia dia dijauhkan dari kasih sayang Allah, dan di akhirat pun dia akan dijauhkan dari rahmatullah. Ini azab yang akan diraih dia di akhirat kelak, karena ada hukuman di dunia. Kemudian yang berikutnya, walahum azabun azim, bagi mereka azab yang besar. Ini azab yang disiapkan bagi mereka-mereka yang melakukan dosa qadful muhsanah. Bagaimana kalau tobat? Kita akan terangkan nanti insyaallah. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum, di hari nanti di yaumil qiyamah, yang akan memberikan persaksian kepada perbuatan-perbuatan mereka itu adalah lisan-lisan mereka sendiri, tangan-tangan mereka sendiri, kaki-kaki mereka sendiri. Bima kanu ya'malun, akan berbicara dan memberikan persaksian terhadap semua apa yang telah dilakukannya. Hadirin yang dimuliakan, sehingga besok di akhirat tubuh ini akan memberikan persaksian terhadap apa yang kita lakukan. Ayatnya ini, yauma tashhadu, di hari itu akan memberikan persaksian. Apa saja? Alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum, lisan-lisan, tangan dan kaki. Berbicara, karena itu marilah kita hati-hati wa kaum muslimin. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, dan sudah kita sampaikan sebelum Covid, karena sudah lama banget boklalen. Ya. Saya ingatkan kembali, kenapa Allah bangkitkan tubuh kita, tubuh yang kita pakai sekarang ini, laisa min jadid, laisa bi khalqin jadid, bukan tubuh baru. Dalam rangka ini dia, tangan ini berbicara dengan apa yang telah kita gunakan. Apa ayatnya wahai kaum muslimin? Ayatnya sudah kita lewati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kama badana khalqin nu'iduhu, sebagaimana kami awal menciptakannya seperti itu, nu'iduhu, seperti itu pula kami akan mengembalikannya. Wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin, itu janji kami dan kami pasti akan melakukannya. Tubuh ini, jasad ini, fisik ini, tangan ini yang akan berbicara kelak nanti di yaumil qiyamah. Karena itu Nabi ketika, contoh hadis yang berbicara tentang hal ini adalah adan Nabi sallallahu alaihi wasallam tasbihahu wa takbirahu bila sabi'i. Nabi menghitung tasbih takbirnya, tahmidnya setelah salat fardu dengan jari jemari beliau. Apakah dengan seperti ini, satu jari satu bilangan, atau dengan satu ruas, satu ruas, satu bilangan? Ketemunya sampai 33 kali. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, innahunna musaddiqat, ini nanti kelak di yaumil qiyamah akan berbicara. Kita gunakan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan alat yang lain, kebawa mati enggak, Pak? Tidak. Tidak berbicara itu. Yang berbicara anggota tubuh kita. Karena kita, mari kita mengikuti Nabi menghitung tasbih kita dengan jari-jemari kita. Itu contoh amalan sering kita lakukan, tubuh ini akan memberikan persaksian. Amal perbuatan pun demikian. Di antara bentuknya adalah qadfu, tuduhan. Tuduhan melalui, tuduhan itu melalui mulut atau tangan, Pak? Tuduhan melalui mulut atau tangan? Mulut dan tangan. Loh, disar kemana-mana, pinter banget pak, melebihi tukang pijet nih pak. Kalau sedang ngerumpi sudah tinggal sebarkan kemana-mana. Kamu tahu nggak fulan begini-begini, tahu isinya tuduhan-tuduhan disebarkan, tangan berbuat. Zaman sekarang ini tuduhan bisa lebih cepat daripada zaman dulu sebelum ada medsos. Satu kali postingan bisa kemana-mana itu. Sangat mengerikan. Hati-hati, itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Orang tidak tahu siapa pertama kali yang menyebarkan gosip tuduhan itu. Ditelusuri siapa jane kewonge. Tidak ketemu. Nanti di akhirat tidak akan lepas. Enggak akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati-hati dari melakukan al-qadzf. Terlebih khusus qadzf dalam perkara apa? Perbuatan zina. Disebutkan oleh beliau dalam surat An-Nur ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, والذين يرمون المحسنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. Dan orang-orang yang menuduh berbuat zina terhadap wanita-wanita yang muhsanat, muhsanat ay afifat, yang menjaga diri, menjaga kehormatan dari melakukan hal-hal tersebut, tetapi dituduh melakukan perbuatan zina. Tumalam yatu biarba'ati syuhada. Kemudian yang menuduh, al-qadzif, pihak yang menuduh tidak bisa mendatangkan empat saksi. Empat saksi. Rijal, empat saksi laki-laki. Empat saksi. Fajliduhum. Maka cambuklah dia. Samanina jaldatan. 80 kali cambukan. Ini hukuman yang pertama. Hukuman yang kedua, wala taqbalu lahum syahadatan abadan. Dan jangan engkau terima persaksian dia untuk selamanya. Dia mau bersaksi, dia mau mengatakan, oh, saya benar, tidak diterima kamu omongannya. Tidak diterima lagi. Dan tidak diterimanya persaksian dia, sampai kapan? Abadan. Untuk selamanya. Ini mengerikan sekali. Kalau dicambuk, ada finishnya, Pak. 80 kali selesai. Hilang luka, hilang bekasnya, selesai. Tapi dalam ini berbicara tentang apa, memberikan persaksian apa, ngomong apa, tidak diterima. Abadan, untuk selamanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ulaika humul fasikun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Disebutkan setelahnya, illa man taba. Kecuali orang yang bertobat. Hadirin yang dimuliakan, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika menyebutkan tentang pembahasan ini, illa man taba, kecuali orang yang bertobat. Ini berkaitan dengan yang mana ini? Ada orang menuduh fulanah berzina umpamanya, atau fulan berzina. Ditanya, mana buktinya engkau bisa mendatangkan saksi empat orang? Ternyata tidak. Antum menuduh, oh saya tobat, saya tobat. Bagaimana tobatnya dia? Berkaitan dengan mana? Apakah tidak dicambuk 80 kali? Apakah kemudian diterima syahadahnya? Dan dia dikatakan tidak fasik lagi. Syekh Ibn Utsaimin mengatakan tidak seperti itu. disebutkan kecuali kalau dia bertobat berkaitan dengan hukum fasiknya. Dia sudah bertobat dari kefasikan ini. Tetapi hukum had tetap dilaksanakan. Sebagaimana Asy'ib membawakan dalil hukum rajam. Atati Nabi sallallahu alaihi wasallam imratu min bani Juhaynah wa yuhibbu min az-zina faqalat ya Rasulullah asabtu haddan fakimhu alayya. Dulu pernah ada seorang wanita dari bani Juhaynah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tiraf itu mengakui perbuatan yang dilakukan dan ada bukti hamil dari perbuatan zina. Ini bentuk taubat atau tidak? Taubat. Asabtu haddan ya Rasulullah, aku telah melakukan sebuah dosa yang di situ ada hukum hadnya. Faqimhu alayya, laksanakan itu untukku. Taubat ini kaum muslimin, taubat ini. Tidak kemudian istobat melas teman ya, isor apa-apalah. Tidak jadi dirajam, ini istobat. Gampang teman sih. Nanti dicontoh. Ya, zina, tobat, rampung urusannya. Tidak wa kaum muslimin. Maka syuddal thiyabuha, ketika dia sudah melahirkan anaknya sampai anaknya bisa mandiri, yakni tidak tergantungan dengan ASI, maka ditegakkan hukum had itu, dikencangkan pakaiannya dan dilempari dengan batu sampai mati. Ini hukum had. Walaupun dia sudah bertobat, tetapi hukum had tetap. Kemudian tentang persaksian, saya tobat, saya maaf, saya salah, saya hilaf, saya ini, saya cabut tuduhanku. Saya cuma melihat umat ini jalan sama ikhwan. Tahu kamu ikhwan itu siapa? Kakaknya. Waduh, ujar kong liya. Nah, tergesa-gesa menuduh. Sudah terucap tuduhannya itu. Apakah kemudian dengan taubat itu juga kemudian berlaku syahadahnya dipakai lagi? Persaksian dia dipakai lagi? Asy'ib bin Utsaimin mengatakan tidak. Karena Allah mengatakan wala taqbalu syahadatahum abadan wala taqbalu lahum syahadatan abadan. Jangan engkau terima dari mereka persaksiannya abadan. Abadan itu apa maknanya? Selamanya. Maka hadirin yang belakang, ini bukan perkara yang remeh, tapi ini perkara yang berat. Kalau ini tidak dicegah, tidak ada hukum seperti ini, maka niscaya akan banyak orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Menuduh orang lain berbuat zina. Serampangan akan terjadi apa dalam kehidupan ini? Kekacauan, keributan yang luar biasa. Suami mendengarkan berita gosip istrinya telah berzina, remuk redam suami itu. Suami ini berpikiran pula untuk membalas dendam, dia pun berzina. Tersebar fulan berzina. Wah, akhirnya sembarangan dalam menuduh, sembarangan dalam melakukan. Karena itu khusus dalam tuduhan yang berbentuk perzinaan, ini sangat berat hukumannya. Bagaimana dengan menuduh-menuduh yang lain? Itu pun berat ya kaum muslimin. Itu termasuk kabair. As-sabu wa syatmu wa lamzu. Wa la talmizu anfusakum. Jangan kau menuduh diri-diri kalian dengan tuduhan yang jelek. Jangan. Kalau kamu tahu fulan melakukan sebuah maksiat, apa yang harus dilakukan? Nasihati mata-mata. Nasihati dia. Ingatkan dia. Dan haram bagimu walaupun kau melihatnya dia melakukan kemaksiatan, bercerita karena ini termasuk riba. Walaupun dia melakukannya. Walaupun dia melakukannya. Dan kamu melihatnya. Tapi karena dia malu dan dia sembunyi-sembunyi, dia tidak ingin dilihat oleh orang. Tapi pas kebetulan yang namanya orang, bisa saja ya, disaksikan oleh orang lain dalam keadaan dia tidak merasa. Apalagi sudah diamanai. Ana mengaku dosa, akhi. Tapi afan, tolong. Ini rahasia. Ana taubat ilallah. Antum sebagai nasihat bagi saya. Jazakallah khair. Ingat, jangan cerita kepada siapa-siapa. Ini sudah meningkat derajatnya, bukan hanya kewajiban menutupi aib dari sisi haramnya riba, tetapi sudah meningkat pada amanah. Kalau dia sampai membongkar, maka dia khianat. Tapi kan dia melakukannya, saya melihat sendiri. Iya betul. Tapi dia sudah mengamanahkannya, tidak boleh engkau membongkarnya. Ini kalau sampai melihat, ini melihat saja seperti itu hukumannya, wahai kaum muslimin. Melihat orang berbuat maksiat tetap saja tidak boleh disebarkan. Apalagi menuduh tanpa bukti. Ini. Kami ingatkan, pihak menuduh itu bukan pihak yang pertama saja. Tetapi pihak yang ikut serta menyebarkannya. Ada gosip bicara tentang si fulan. Apalagi si fulan ini mengampu dakwah. Di pundak dia terbawa nama besar dakwah salafi. Ustaz umpamanya. Engkau merendahkannya, menjatuhkannya. Membuat berita sesuatu yang tidak nyata tentang ustaz itu. Penuh dengan tuduhan jelek. Karena engkau mungkin sakit hati dengannya. Semakin besar dosamu. Karena imbasnya. Bukan pribadi dia yang rusak. Tetapi orang akan menjauhi si fulan ini dalam keadaan engkau berbohong. Hanya semata dusta tuduhan yang engkau tuduhkan kepadanya. Melihat saja haram disebut kok. Apalagi menuduh. Hadirin yang melakukan, dibawakan di sini keterangan al-Imam Ibn Rajab. Bayyanallahu al-Imam Ibn Zahabi, al-Imam Az-Zahabi, saya ulangi, al-Imam Az-Zahabi dalam kitab ini beliau mengatakan, bayyanallahu subhanahu wa ta'ala fil ayati anna man kadzafa imra'atan muhsanatan hurratan afifatan 'aniz zina wal fahishata أنه ملعون في الدنيا والآخرة وله عذاب عظيم وعليه في الدنيا الحد 80 جلدة وتسكت شهادته وإن كان عدلا. Lihat ya kaum muslimin, ada satu titik pembahasan yang akan saya sampaikan. Belum menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam dua ayat tadi di atas menerangkan tentang orang yang sesungguhnya, orang yang menuduh seorang wanita yang terhormat, yang menjaga diri dari perbuatan zina, dituduh melakukan perzinaan. Maka dia mal'un, terkutuk di dunia dan akhirat. Bukan hanya di dunia saja, tetapi dan di akhirat. Walau adabun adzim. Yang kedua, bagi dia adab yang besar. Adab yang dahsyat. Yang berikutnya kata beliau, wa alaihi fi dunya, hukuman dia di dunia adalah apa? Hukuman had. Hukuman yang telah ditentukan dalam syariat. Namanya hukuman had. Hukum had. Hukuman telah ditentukan. 80 kali cambukan. Dan tidak diterima persaksiannya. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, wa in kana adlan. Walaupun dia sebelum itu orang yang terpercaya. Sebelum melakukan tuduhan, dia orang yang diakui kebaikannya, diakui kesalehannya. tetapi kemudian jatuh pada perbuatan menuduh, maka tidaklah diterima persaksiannya. Kalimat Allah Subhanahu wa taala, wala taqbalu lahum syahadatan abadan, jangan kau terima syahadat dia. Dulu dia orang yang suka bersyahadat, dia orang yang terpercaya, dia orang yang baik, orang yang saleh sekalipun, orang yang adil. Tapi begitu jatuh pada dosa menuduh, maka jangan kau terima persaksiannya selamanya. Kata Imam Dzahabi, wa in kana adlan, walaupun dia orang yang baik sekalipun. Menuduh, yang dituduh bukan hanya satu orang, yang dituduh apalagi banyak orang, sangat mengerikan sekali. Hah? Yang dituduh asatidah lagi, yang mana tuduhannya itu tidak bisa mendatangkan bukti. Itu sangat mengerikan sekali. Hah? Sangat mengerikan. Berhati-hatilah wahai kaum muslimin, jaga lisan-lisan kita, jaga, jangan sampai menuduh. Namanya menuduh itu tanpa bukti. Kalau antum punya bukti 4 saksi dalam hal yang berkaitan dengan tuduhan zina, 4 saksi, baru engkau bisa diterima. Mana saksimu? Saksi itu adalah melihat perbuatan zina itu, yang biasa dikinayahkan dengan timba masuk sumur. Ngertos pak niku? Tidak usah dijelaskan lah ya, kayak orang ngerti temen, etok-etok orang paham. Kalau hanya dengar-dengar saja, oh saya menyaksikan masuk kamar, oh saya melihat dia boncengan, oh saya melihat dia berduaan, oh saya melihat dia, oh tidak, itu bukan syuhud, itu bukan saksi, itu bukan menyaksikan. Tapi kan sudah begini boncengan, terus hotel, nah kan, terus ditelusuri, wah ujungnya berarti zina itu tuduhan, anda tidak bisa membuktikannya. Hakadza kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka hati-hati, zaman sekarang ini banyak orang yang menuduh, suami menuduh istrinya zina. Kalau demikian sudah firaq, harus dipisah. Ada pembahasan tersendiri. Maka hadirin yang kami muliakan, hendaknya kita berhati-hati dari segala bentuk tuduhan. Lebih khusus pada kesempatan malam ini adalah berkaitan dengan menuduh orang melakukan apa? Zina. Laki-laki maupun perempuan. Menuduh laki-laki maupun perempuan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang yang dulu masya Allah diambil ilmunya orang itu, tetapi karena serampangan wal'iyadu billah menuduh seorang laki-laki yang mulia orang tersebut, min talamid, dari murid-muridnya masyayikh, disebut dengan ahir. Apa itu ahir? Ahir itu adalah zani. Maka ketika diproses hukum, ditetapkan orang ini dicambuk 80 kali. Walaupun kemudian diundurkan, diurungkan, tetapi vonis itu menunjukkan bahwa dia menuduh tanpa bukti, sehingga divonis untuk dihukum 80 kali cambukan dengan tuduhan akhir. Pernah mendengar tuduhan itu? Ya. Maka wahai kaum muslimin, hati-hati. Ini perkara serius, bukan perkara yang remeh dalam agama kita. Wa fi sayhin, al-Imam Dzahabi melanjutkan ucapannya. Dalam sayhin Bukhari wa Muslim menyebutkan Nabi qala istanibu as-sabal mubiqat. Jauhi oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Fa dzakara minha qadhul muhsanatil ghafilatil mu'minat. Rasul menyebutkan di antara tujuh hal itu adalah menuduh wanita yang muhsanat, wanita yang menjaga diri dari perbuatan az-zina. Kemudian beliau sebutkan contoh kata-kata. Contoh kata-kata yang menunjukkan tuduhan. Qala syaikh, wal kadhifu an yaqula limra'atin ajnabiyyatin hurratin 'afifatin muslimatin ya zaniyah. Contoh kata-kata atau contoh kalimat yang menuduh perbuatan zina adalah kalimat ya zaniyah. Kalau laki-laki, ya zani. Bahasa Indonesianya, wahai wanita pezina. Wahai laki-laki pezina. Ini contoh kata-kata. Atau kalimat lain. Ya baghiyah. Baghiyah ini bahasa kitanya pelacur. Seorang pelacur profesinya apa? Identik dengan yang seperti itu. Oh, dia pelacur tapi penjual nasi goreng. Yoi, jangan dianggap pelacur, kamu jangan nuduh. Dia penjual nasi goreng. Kalau pelacur, baghiyah bahasa Arabnya, profesinya seperti itu. Ya. Kamu menganggil dia dengan baghiyah atau ya baghi, wahai pelacur laki-laki. Apa kalau pelacur laki-laki namanya? Gigolo. Ya. Hati-hati panggilan itu, tuduhan zina. Dia seorang mukmin, ahlu sunnah. Orang yang bertakwa, beriman, nampak kesehariannya. Engkau panggil dia dengan panggilan itu, ini qadfun namanya. Tuduhan. Atau kata-kata lain, memanggil anaknya si fulan. Ya bina zina. Atau ya bina zani. Wai anak pezina. Hah? Anak pezina. Engkau menuduh ibunya berzina. Ini hati-hati ya kaum muslimin. Hah? Hati-hati dari kalimat-kalimat tersebut. Contoh kalimat disebutkan oleh beliau. Ya bintal zaniyah. Atau ya bintal kuhbah. Atau ya bintal zani. Atau kalimat-kalimat yang semisal itu. Ya waladul zani. Ya waladul zaniyah. Ini juga kalimat berbahaya sekali. Hah? Jangan terucap kata-kata itu di lisan-lisan kita. Ada wanita yang berpakaian norak. Zaman sekarang itu banyak, Pak. Sampai-sampai tidak bisa dibedakan mana WTS dengan mana yang WTS, tahu WTS itu penyebutan zaman dulu. Sekarang diganti dengan PSK. Begitu apa ya? Yang itu profesinya sama. Orang yang menjual diri. Melakukan hubungan perzinaan dengan ecek-ecek. Ya. Ada wanita yang pakaian seperti itu, tiba-tiba kamu terucap pezina kamu. Hati-hati ya ikhwan, jangan bermudah-mudahan dengan kalimat itu. Ya, jangan bermudah-mudahan dengan kalimat tersebut, karena itu adalah sesuatu yang sangat beresiko sekali. Ucapan ya zani baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Qala syai wal bayyinatu kama, ini sudah masuk isya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kita bacakan secara lengkap nas hadis Nabi alaihi salatu wasalam fi sahihain. Faqad akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun min hadits Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanibu as-sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 hal yang membinasakan. 7 hal ini sudah diberitahukan oleh Rasul membinasakan. Siapa yang melakukannya pasti akan binasa. 7 hal itu yang pertama, Rasul mengatakan asyirku billah, syirik. Wasihru, yang kedua sihir. Wa qatlun nafs allati haramallahu illa bilhaq, yang ketiga membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal kecuali dengan cara yang dibenarkan dalam syariat, ini qisas. Yang berikutnya, wa aklu malil yatim, yang keempat memakan harta anak yatim, biwajinkan, dengan cara apapun, kalau itu bentuk memakan anak, harta anak yatim dengan cara yang zalim, hukumnya haram. Yang kelima, wa aklu riba, makan riba. Walaupun bentuknya ini disebutkan dengan kalimat makan, sudah kita lewati pembahasan itu di sebelum COVID. Februari yang lalu kita belajar di sini. Ya, Februari bukan yang lalu, tahun 2000. Ya, berarti sudah 20 bulan yang lalu. Seminggu saja sudah lupa, Pak. Apalagi 20 bulan. Masih ingat, Masya Allah. Ya, cing jempol. Ya. Makan riba, itu maknanya menggunakan harta riba. Apapun cara penggunaannya, kalau itu adalah harta riba, untuk kepentingan pribadi maknanya, itu haram. Adapun kalau digunakan untuk kepentingan umum, dan itu bukan hartamu, itu ribawi, maka itu diperbolehkan. Ada pembahasannya dulu, 20 bulan yang lalu, antum emut-emut maning. Nah. Yang berikutnya, wattawalliya mazahfi, yang keenam, lari dari medan laga, melarikan diri dari medan perang. Ini juga sudah kita bahas dulu. Dan yang ketujuh, waqadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh seorang wanita yang dia menjaga kehormatannya dari perbuatan zina. Dia jauh, ghafilat itu lalai, ini jauh dari perbuatan zina. Mu'minat yang dikenal keimanannya, namun dia tetap menuduhnya, maka ini membinasakan. Ini membinasakan. Disebutkan oleh Imam Abu Salamah bin Abdurrahman rahimahullah ta'ala, khatful muhsanat, menuduh berbuat zina, ini minal mujibat, termasuk hal-hal yang mengharuskan. Apa makna mengharuskan ini? Ay min mujibatin nar, mengharuskan orang itu dilemparkan dalam neraka. Dari mana ucapan ini? Dari firman Allah, walahum adabun azim, bagi mereka adab yang besar. Dan Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalimat tersebut sebagai zajrun, ancaman dari perbuatan menuduh, perbuatan zina kepada orang yang baik-baik. Kemudian disebutkan oleh beliau beberapa dalil, di antaranya adalah kisahnya Abdullah bin Ubay bin Salul yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha berbuat apa? Az-zina, sebagaimana disebutkan dalam riwayat al-Imam Bukhari. Kesimpulannya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, orang yang menuduh ini dia telah jatuh dalam merusak nama baik orang lain. Sebagaimana disebutkan, man yahudu fi a'radin nas ya'ti yaumil qiyamati. Barang siapa yang dia merusak nama baik seseorang, dia akan nanti datang di yaumil qiyamah sebagai orang yang muflisan, yang bangkrut. Karena itu dinasihatkan Imam Adz-Dzahabi di akhir pembahasan kita ini untuk menjaga lisan. Saya bacakan nasihat beliau di akhir pembahasan kitab ini, bab ini. Beliau mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang di mana kaum muslimin yang lain selamat dari keburukan lisannya dan keburukan tangannya. Maknanya kalau engkau muslim, jaga lisanmu dan tanganmu. Jangan menyakiti muslimin yang lain. Lisan itu tak bertulang. Maknanya bisa mengatakan kata-kata apapun yang dia maukan. Tetapi muslim itu tidak seperti itu. Berfikirlah sebelum kau menuduh. Akan dituntut di dunia dan di akhirat. Dan pihak yang dituduh, bolehkah untuk dia tidak memaafkannya? Jawabannya boleh. Boleh, wahai kaum muslimin. Dari mana kita menyebutkan itu? Bahkan boleh bagi pihak yang dituduh, atau lebih umum, pihak yang dizalimi, boleh mendoakan kejelekan bagi pihak yang berbuat zalim. Asy-Syaikh Ibn Utsaimin ketika menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattaqi da'watal madlum fa innahu laysa baina wa bainaha wa bain Allah hijab. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad ibn Jabal dalam urusan mengambil zakat mal, hati-hati. Jangan kau mengambil yang paling baik, tetapi mengambil yang pertengahan. Hati-hati kamu dari doanya orang yang terzalimi. Karena doanya orang yang terzalimi itu tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala, antara dia dengan Allah tidak ada yang menghalanginya. Artinya doanya orang yang terzalimi mustajab. Syekh Ibn Utsaimin mensyarah hadis ini. Nabi alaihissalatu wassalam tidak mencela pihak yang berdoa dengan kedoa kejelekan. Karena dia pihak yang terzalimi. Tidak kemudian dia salah, dia berdoa kejelekan untuk saudaranya. Walaupun terzalimi enggak boleh. Tidak. Bahkan yang diingatkan, kamu takutlah kepada pihak yang terzalimi. Jangan kau mengambil zakat dari harta yang mewah. Hati-hati. Jangan berbuat zalim. Ya, diingatkan pihak orang yang berbuat zalim. Minta maaf saya telah mendzalimimu. Tidak. Urusanmu sampai akhirat. Antum telah menuduh dengan tuduhan yang sangat keji. Perbuatan zina. Keji sekali. Antum tobat silakan. Bainaka wa bainallah. Antaramu dengan Allah. Tapi antara kamu dengan Bani Adam, saya tidak maafkan. Boleh seperti itu. Maka hati-hati kaum muslimin. Jangan serambangan. Terjadi bentrok ikhwan dengan ikhwan. Faktor apa? Isu yang berkembang isinya tuduhan. Kemudian ada pihak-pihak yang membuat suasana lebih jelek, dibentur-benturkan. Namimah, adu domba. Kadangkala kaitannya dengan dakwah lagi. Engkau menuduh atau engkau ikut sangkut dalam sebuah permasalahan berkaitan dengan si fulan, si fulan ini pengampu dakwah, fulan ini memiliki tugas dalam dakwah, engkau tuduh, wah bahaya ini, hati-hati, merusak suasana yang lebih luas lagi, bukan sekarang ini pribadimu dengan pribadi dia, tetapi pribadimu menyeret menuduh jelek terhadap fulan yang berkaitan dengan dakwahnya. Ingat wahai kaum muslimin, persaingan urusan duniawi itu menghancurkan. Persaingan duniawi itu menyeret pada hasad. Awalnya persaingan dagang, sama-sama dagang herbal umpamanya. Atau kalau di sini sama-sama, saya tidak menuduh ya Pak ya. Contoh saja, khawatir bok nanti menuduh. Ustaz yang menuduh ya, enggak, contoh saja. Sama-sama dagang apalah, enggak usah disebut, mau ada yang tersinggung. Ya. Awalnya persaingan itu. Namanya persaingan itu akan berusaha menjatuhkan lawan. Tatabbu auratan nas. Mulai dia mencari-cari aib lawannya untuk sebagai bahan menjatuhkan. Dia tidak ingat ini ikhwan kita salafi ahlu sunnah duduk bersama kita dalam majlis salim. Emosinya antum ingin menjatuhkan, menggebu-gebu. Sampai kau ungkapkan dengan kata-kata atau kau tulis di medsos dan kau sebarkan tuduhan keji. Hati-hati, itu semuanya akan dituntut kelak nanti di yaumul kiamah. Persaingan itu akan membawa kepada hal yang buruk. Kalau engkau melihat saudaramu lebih berhasil dalam urusan duniawi, maka hendaknya engkau mengatakan zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dia lebih sukses daripada saya, Allah berikan kau suksesan walaupun mandan apa mangkel setitik, aku tengok ora sugi-sugi ya. Tapi dia kaya ya, itu fadlullah. Selesai sudah urusannya. Dari kafullah yu'ti man yasha. Terima apa yang Allah berikan padamu. Jangan kemudian timbul kebencian, itu hasad. Kalau sudah hasad, timbul perkara yang lain-lainnya. Di antaranya adalah menuduh tuduhan yang jelek. Awalnya urusan duniawi, kemudian menyambung pada urusan-urusan-urusan yang berikutnya. Mengumbar aib yang telah lalu. Maka hadirin yang kemuliakan, beliau pun menasihati kita untuk menjaga lisan. Beliau bawakan hadis, sakilatka ummuk ya su'ayya mu'ad. Wahal yukabun nasu finnari ala wujihim illa hasaidu al-sinatihim. Jaga lehmu lisan ini wahai Mu'ad. Betapa banyak orang yang wajahnya tertelungkup dalam neraka disebabkan karena lisan-lisan mereka. Ini nasihat wahai kaum muslimin. Lidah tak bertulang. Hati-hati dalam menggunakannya. Fikirkan dulu sebelum kau berbicara. Masalah dan madaratnya. Kemudian dibawakan oleh beliau dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-57-58. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Tuduhan secara umum dalam ayat ini. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Dan orang-orang yang menyakiti mukminin dan yang menyakiti mukminat. بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا. Dengan tuduhan-tuduhan yang tidak mereka lakukan. Al-buhtan, kedustaan. Tuduhan yang tidak mereka lakukan. Faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Sungguh pelakunya telah membawa dosa yang sangat besar dan kebohongan yang sangat besar. Ada dua dosa, yang pertama ghibah, dan dosa yang kedua adalah buhtan. Wallahu alam bisawab. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.